نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سهرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Sunnah lil Barbahari rahimahullah sampai pada ucapan beliau, qala al muallif fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassah fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. وشابنا الإمام البربهاري رحمه الله selanjutnya فانظر رحمك الله lihatlah semoga Allah merahmatimu bahwa setiap apa yang kau dengar, setiap siapa yang kau dengar ucapannya dari ahli zamanik, dari penduduk di zamanmu khususnya, fala ta'jalanna, maka jangan terburu-buru. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, dan jangan langsung kau masuk padanya, ini pada permasalahan tersebut. Hatta tas'ala wa tanzur, sampai engkau bertanya dan melihat. Apakah sudah berbicara seseorang dari para sahabat? Atau sudah berbicara salah seorang dari para ulama? Kalau memang kau dapati asar riwayat-riwayat dari mereka para ulama, fatamassak bihi, maka hendaklah engkau berpegang dengannya. Dan jangan melampauinya, jangan menyelisihinya. Wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar, dan jangan engkau pilih yang lain, niscaya engkau akan tersungkur dalam neraka. Ini nasihat dari Imam Al-Barbahari rahimahullah berkaitan dengan pendapat-pendapat manusia. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, fa'alaika ayyuhal muslim wa talibul ilm بالذات أن تثبت. Hendaklah engkau wahai muslim, wahai para pencari ilmu, hendaklah engkau tathabbat, tathabbut, mencari kepastian. Wala tasta'jil ma'a kulli ma tasma', jangan terburu-buru dengan seluruh ucapan yang kau dengar. Kadang ada yang berkata seperti ini, kadang ada yang berkata seperti itu, kadang ada pendapat begini, kadang ada pendapat seperti itu. Maka la tasta'jil wa la tasta'jil ma'a kulli ma tasma', alaika bitasabbut, atasmu untuk tasabbut. Qanifidina a'azakumullah. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk tabayyun itu pada perkara-perkara yang berupa berita-berita, lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Qanifidina a'azakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang seorang fasik kepadamu membawa berita, maka hendaklah engkau mencari kejelasan, mencari kepastian, tabayyun. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, jangan sampai engkau menimpakan pada satu kaum satu perkara yang jelek, akhirnya setelah itu kau menyesal karena ternyata beritanya salah. Ketika utusan Rasulullah SAW dari seorang sahabat berangkat ingin mengambil zakat dari satu suku, dari satu kaum, tiba-tiba ketika hampir sampai di kaum mereka, kaum tersebut sudah berdiri berbaris di pinggir kota, di pinggir kampungnya. Maka dia takut, kelihatannya mereka menolak bayar zakat. Langsung balik kepada Rasulullah SAW dan menyatakannya, Rasulullah, mereka menolak zakat. Mereka sudah menghadang aku di pinggir kota. Sedangkan merekanya ketika melihat utusan Rasulullah balik, mereka kaget, kenapa? Utusan tersebut balik. Maka dikejar. Sampai datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami menyambut utusanmu di pinggir kota dengan gembira. Tiba-tiba dia balik. Qanifidina a'azakumullah. Maka turunlah ayat Allah tadi. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada seorang atau kepada kalian seorang fasik memberikan kabar berita, fatabayyanu, hendaklah mencari kepastian. Bayangkan kalau sampai tidak dicari kepastian dan langsung diserang, bahaya. Khairina a'azakumullah, ini perkara berita-berita yang kaitannya dengan masalah dunia. Mereka mau menyerang, mereka tidak mau menyerang, mereka menerima, mereka tidak menerima. Bagaimana kalau ada yang memberitakan berita bukan masalah seperti itu, tapi berita tentang hukum ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, dan ini harusnya seperti ini, yang itu harusnya seperti itu. Syariah, apakah enggak perlu tasabut? Aula wa aula, tentunya lebih penting lagi untuk tasabut, bertanya apa dalilnya, apa riwayatnya, apakah ada dari salaf yang berpendapat seperti itu, apakah ada dari para ulama yang berbicara seperti itu. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hendaklah tasabut dan mengenali dan mengetahui, berupaya untuk mengetahui beberapa perkara. Pertama, manil ladzi qala hadza? Pertama, siapa yang berpendapat seperti itu? Yani, apakah itu pendapat muhdats, pendapat baru yang enggak pernah diucapkan oleh salaf, atau pendapat yang pernah diucapkan oleh salaf, oleh sahabat, tabi'in atau tabi'it tabi'in? Siapa dari para ulama yang berpendapat seperti itu? Ini pertanyaan pertama. Manil ladzi qala hadza? Yang kedua, min aina jaa hadzal fikr? Pertanyaan kedua, dari mana datangnya pemahaman ini? Khamilina a'azakumullah. Dari mana, yakni dari golongan mana, dari ahli sunnah atau dari ahli bidah? Dari ahlul ahwa atau dari ahli sunnah salafiyin? Pertanyaan ketiga, ma mustanadatuhu wa adillatuh? Apa sandarannya? Apa dalil-dalilnya? Aminal kitabi was sunnatihu, apakah dari kitab wa sunnah atau ternyata dari ra'yu, dari pendapat fulan wa fulan. Wal istihsanat, atau dari istihsan, anggapan-anggapan baik dengan perasaan. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah diketahui, oh itu ucapannya si fulan, ustadz fulan atau kiai fulan. Ada pertanyaan berikutnya, aina ta'allama sahibuh? Orang itu belajar di mana? Wa amman akhadha al-'ilm? Dan dari mana dia ambil ilmu? Belajar bersama siapa atau dari mana? Gurunya siapa? Agar kita tahu bahwa orang ini adalah ahli sunnah atau ahli bid'ah. Orang ini adalah orang yang mengambil ilmu dari para ulama atau mengambil ilmu dari para mufakirin, tukang-tukang mikir. Yani mereka-mereka yang dianggap ulama padahal mereka bukan ulama, tetapi hanya ngelamun berpikir kemudian menentukan. Fakkar wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar? Celaka apa yang dia tentukan karena tentuannya dari pikirannya. Fa hadhi umurun tahtaju ila tathabbutin. Khususan alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Khususan fi hadzal zaman. Kata beliau, khususnya di zaman kita. Di zaman fitnah. Di zaman manusia dalam keadaan lebih beragam. Khamilina a'azakumullah. Imam Al-Barbahari di zaman beliau itu masih zaman-zaman para ulama. Beliau itu cucu muridnya Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad kemudian murid-muridnya dan Imam Al-Barbahari muridnya muridnya Imam Ahmad. Berarti masih dekat sekali dengan zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Barakallahu fikum. Dikatakan, lihatlah kalam, ucapan-ucapan min ahli zamanika khasah. Lihatlah ucapan-ucapan manusia di zamanmu khususnya. Lihat, apakah ucapan tersebut pernah diucapkan oleh salaf? Itu di zaman beliau. Bagaimana di zaman kita? Yang tentunya bukan zamannya Imam Ahmad, bukan zamannya muridnya Imam Ahmad, bukan zamannya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Tapi zaman yang mengerikan. Tafarruqil ummah tafarruqan jamma. Perpecahan umat, perpecahan yang semakin banyak tercerai-berai. Maka perhatikanlah. Ahli zamanikum khassah, lihatlah ucapan-ucapan orang-orang di zaman khususnya. Karena ucapan-ucapan para salaf, para ulama, insyaAllah mereka ma'ruf, terkenal mereka di atas sunnah. Tetapi ahli zamanika, orang-orang di zamanmu kalau berbicara begini dan begitu, da'i-da'i, penyeru-penyeru dakwah, berbicara dengan satu pendapat, hati-hati. Jangan terburu-buru dipegang. Jangan terburu-buru, kamu ambil. Harus yatasa'al, harus mempertanyakan sekian pertanyaan tadi. Siapa dia? Ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah? Tapi ahlu sunnah, kalaupun ahlu sunnah, bisa saja dia tergelincir toh. Maka kita tanyakan, apa dalilnya? Apakah dia mau dari dirinya atau dari ulama? Oh dari ulama, tapi siapa beliau? Siapa ulamanya? Oh Syekh Fulan dan Syekh Fulan, alhamdulillah. Maka kita tanyakan, kita cari bukunya, atau rekamannya, atau ucapan beliau yang lebih panjang, lebih luas, untuk melihat apa dalil-dalilnya. Fanabidina azakumullah. Ketika sudah jelas dalil-dalilnya, bahwa pendapat itu adalah pendapat yang bukan asing, bukan baru. Pendapat yang sudah dikenal oleh salaf. Alhamdulillah. Maka kita mengamalkannya dengan mantap. Mengamalkannya bukan dengan taklid. Tetapi dengan ittiba' al-adillah. Dengan mengikuti dalil-dalil dan mengikuti salaf. Dan bisa jadi yakunu kalamuhu qalilan lakinnahu faqih. Bisa jadi ucapan seseorang simple sedikit. Tetapi dia faqih. Memiliki fiqh. Sehingga ucapannya tepat. Sesuai dengan apa yang dijalani oleh salaf. Sesuai dengan apa yang dijalani oleh para ulama. Warubama yakunu kalamuhu kithiran lakinnahu jahil. Bisa pula sebaliknya. ucapannya panjang lebar, tinggi rendah, ucapannya banyak, lakinahu jahil, ternyata dia bodoh. Ini juga terjadi. Laisa indahu syai'un minal fiqh, ternyata dia tidak memiliki fiqh, tidak memiliki pemahaman yang benar. Bal indahu sihrun, bahkan yang dipunyai hanya sihir dalam bentuk kalam. Khanifilina azamullah, hati-hati. Inna minal bayani la sihra, kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara bayan ada sihirnya. Di antara bayan, di antara ucapan dan keterangan, itu memiliki sihir. Ada orang yang berbicara tanpa dalil, tanpa hujjah, tetapi dia pandai berbicara, memiliki sihir. Pandai mengolah kata, sehingga orang yang mendengarnya terkesima. Sampai kemudian menyimpulkan, sepertinya benar ini orang berbicara. Padahal ternyata itu zukhrufal qawli, ghurura, ucapan-ucapan yang dirangkai tapi menipu. Wa rubba kalamin qalilin mu'assal yakunu anfa. Bisa jadi ucapan yang simpel dan sedikit tapi mu'assal, betul-betul mendasar, kadang lebih anfa, lebih bermanfaat, bikazir, dengan jauh perbandingannya daripada ucapan-ucapan yang musyaksyak. La tunsak minhu faidatun illal qalil. Ucapan-ucapan yang panjang lebar berbagai macam, kesana kemari, bukankah berarti ternyata la tumsak minhu faidatun, tidak mendapatkan daripadanya faedah atau tidak didapatkan padanya faedah, illa qalil, kecuali sedikit sekali. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, hendaklah kita menilai jangan dari banyaknya ucapan atau sedikitnya, jangan dari hebatnya dia berbicara atau dari kakunya dia berbicara. Ada beberapa alim, orang berilmu, tapi ketika berbicara kaku, tidak pandai berbicara, sehingga saklek-saklek dua tiga kalimat selesai. Sebaliknya, ada orang yang sesungguhnya belajar cuma 2 tahun bersama para ulama, tetapi pandai berkhutbah, pandai berbicara. Kalau berkhutbah menjadikan semua yang hadir terdiam, tertunduk, menangis dan terkesima dengan ucapan-ucapannya. Kemudian semua mengatakan masya Allah, alim dia. Padahal kalau dilihat dari apa yang ada dalam dadanya, yang pertama tadi yang sedikit ucapannya dan kaku, ternyata dia a'lam bikazir minhu, ternyata lebih alim dengan sekian kali lipat daripada orang ini. Tetapi subhanallah, yang laku dalam artian yang banyak dihadiri majelisnya justru yang kedua. Kalau dia yang berbicara hadir banyak melimpah, ternyata hanya pandai berbicara. Maka hati-hati, jangan milih-milih karena dari sisi cara berbicara, hebatnya berbicara, retorikanya, jangan. Tapi lihat siapa dia, siapa gurunya, belajar di mana. Barakallahu fikum. Sehingga kita selamat. Qala huwa al-waqi' fi zamanina yakthuru al-kalam wa yaqillu al-'ilm. Demikianlah yang terjadi di zaman kita ini. Semakin banyak pembicara-pembicara, semakin banyak ahli-ahli ngomong, tetapi semakin sedikit ulama. Semakin sedikit ulama. Yaktsuru qurra'ukum wa yaqillu fuqaha'ukum. Sebagaimana dikatakan oleh salaf, bahwa kalian akan mendapati zaman yang akan datang lebih jelek daripada zaman yang kemarin. Aku tidak berbicara penguasanya lebih jelek atau cuacanya lebih jelek. Tapi dikatakan yaktsur khutaba'ukum wa yaqillu fuqaha'ukum. Semakin banyak khutaba, ahli-ahli pidato, ahli-ahli ceramah, ahli-ahli ngomong, tetapi yaqil ulama'ukum wa fuqaha'ukum. Tetapi fuqaha semakin sedikit, ulama semakin sedikit. Sehingga hendaklah ihdharu, ahli zamanika khasah, kata beliau. Hati-hatilah, khususnya orang-orang di zamanmu. Hendaklah kalian jangan langsung terburu-buru menerima pendapat mereka sebelum tasabbut, sebelum tabayyun. Wal fiqhu laysa bikathratil kalam. Yang namanya fiqh bukan dengan banyaknya bicara. Au kathratil qira'ah, bukan pula dengan banyaknya membaca. Au jawdatul kalam, bukan pula karena pandainya dia berbicara. Au husni ta'biri, atau pandainya retorika, pandainya membuat ungkapan-ungkapan yang bagus. Bukan itu fiqh. Khamilina azakumullah, bahkan mereka yang tidak faqih karena kepandaian berbicara bisa menipu. Disebutkan dalam sebuah syair yang dibawakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, fi zukhrafil qaul tazyinun li batilihi wal haqq qad ya'tarihi su'u ta'biri taqulu hadha mujajun nahli tamdahuhu wa in tasha qulta da qai'u zanabiri. Kata penyair ini, rangkaian kata-kata bisa mengindahkan kebatilan. Rangkaian kata-kata, susunan kata-kata, bisa menjadikan kebatilan itu indah. Wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Sedangkan kebenaran, kadang-kadang diungkapkan dengan su'u ta'bir. Kebenaran kadang-kadang diungkapkan dengan ungkapan yang kaku. Ungkapannya jelek, padahal itu hak. Bisa terjadi atau tidak bisa terjadi? Bisa terjadi. Qanibidina azakumullah, sehingga untuk menilai kebenaran atau kebatilan, jangan dengan ta'bir. Jangan dengan hebatnya ungkapan atau indahnya ungkapan, jangan. Tapi dengan dalil-dalil, dengan riwayat-riwayat. Man salafuka fi hadha? Siapa salafmu? Siapa pendahulumu? Apakah ada pendapat seperti ini sebelum kamu? Apakah ada para ulama yang berpendapat seperti ini sebelum kamu? Tiba-tiba misalnya ada seorang datang kepadamu. Menurut saya, coba kalau saja dakwah salafiyah itu begini, begini, begini, begini, ini saya akan berhasil. Kalau saja dakwah salafiyah itu begini dan begitu, niscaya akan lebih diterima oleh masyarakat. Bukankah ini lebih baik? Bukankah ini lebih bagus? Kalau begini kan niscaya akan lebih diterima, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan langsung kamu katakan ya. Jangan. Sebentar. Min aina laka hadza? Dari mana pendapatmu ini? Kamu dapat dari mana ucapan ini? Hasil ngelamun. Undah, saya baca dari sini, baca dari sini. Kitabnya siapa, penulisnya siapa? Qanibidina azakumullah. Kalau ternyata itu adalah ucapan para ulama, alhamdulillah. Wabihi wa ni'mah. Kalau itu ucapan memang ada salafnya, maka kita sudah dari awal menyatakan bahwa kita akan ikut salaf. Sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Tetapi kalau tidak ada salafnya, para ulama tidak berbicara seperti itu, sudahlah. Bisikan-bisikan syaitan tinggalkan. Wasawisu syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Disebutkan dalam pepatah tadi atau dalam syair tadi, ungkapan yang indah bisa menggambarkan kebatilan sepertinya benar. Tetapi kebenaran kadang diungkapkan dengan ucapan yang kaku. Contoh kata beliau, taqulu hadza mujajun nahli tamdahuhu. Kamu katakan bahwa ini adalah saripati lebah. Masya Allah, indah kan? Saripati yang dikumpulkan oleh lebah. Kita berbicara madu. Apa itu madu? Saripati yang dikumpulkan oleh lebah. Indah apa enggak indah? Wa in syi'ta wa in tasha qulta da qai'uz zanabiri. Tapi kalau engkau mau mencelaknya, engkau bisa berkata, ini adalah muntahan tawon. Bagaimana? Sama apa enggak sama? Ini muntahan tawon. Kalau kamu mau mencercanya, artinya dengan ungkapan tadi yang ini kesannya bagus sekali, saripati dari lebah, ini adalah muntahannya tawon. Jelek sekali. Demikian dikatakan oleh penyair tadi. Hati-hati. Zukhrufal qawl, kadang-kadang merupakan tazyin li batil, kadang-kadang merupakan pengindahan terhadap kebatilan. Maka barakallahu fikum. Walihada, oleh karena itu ihzar, hati-hati dengan ucapan-ucapan manusia, khususnya di zaman fi zaman nikah khassah. Walihada hadzaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min fasihil lisan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan hati-hati dari seseorang yang yatakhallal bilisanihi kama tatakhallal baqarah bilisaniha. Hati-hati dengan seorang yang bisa membolak-balikkan lidahnya seperti sapi yang menggerak-gerakkan lidahnya. Artinya pandai berbicara, dan Nabi mengungkapkannya dengan jelek. Seperti tatakhallalul baqarah, seperti sapi yang menggerak-gerakkan lidahnya. Pernah lihat bagaimana sapi menggerak-gerakkan lidahnya? Untuk membersihkan pipi yang kanan, pipi yang kiri, untuk membersihkan atasnya, bawahnya, untuk ini, untuk itu. Diperingatkan oleh Nabi, hati-hati dari orang yang pandai berbicara, pandai bersilat lidah, seperti sapi yang yatakhallal bilisaniha. Inna minal bayan ila sihra, sesungguhnya bayan mengandung sihir. Sesungguhnya bayan mengandung sihir. Ya'ani yasharul asma', ya'ani menyihir pendengaran-pendengaran manusia. Maka Imam Al-Barbahari berkata, fanzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik, lihatlah semoga Allah merahmatimu, setiap apa yang kedengar, setiap apa yang kedengar ucapannya dari ahli zamanmu, khususnya, fala ta'jalanna, jangan terburu-buru. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, dan jangan sekali-kali engkau masuk terbawa ucapannya. Hadza fil waqtil muallif, ini di zaman muallif. Wal muallif yakadu yakunu ma'asran lil Imam Ahmad, sedangkan muallif masih dekat zamannya, hampir sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Aina huwa min 'asrina al-an, maka bagaimana kira-kira dengan zaman kita ini? Zaman itu aja harus hati-hati. Zamannya para ulama harus hati-hati. Apalagi zaman kita. Yang mengaku salafi sangat banyak. Ikhwanul muflisin, khawanul muslimin mengaku salaf. Bahwa kami mengikuti salaf. Kata Hasan al-Banna. Apalagi mereka-mereka hizbiyin, sururiyin, semuanya mengaku salafi. Dasais, penyusup-penyusup di tengah ahlus sunnah, di tengah salafiyin, ada. Tidak diingkari, ada. Dan mereka semua mengaku salafi, berbicara salaf. Tetapi ketika berbicara, tetap kita harus tasabut, supaya kita tidak tertipu oleh para dasais. Supaya tidak tertipu oleh para penyusup-penyusup tadi. Saya kan salafi. Saya ini ahlus sunnah, sunni. Saya ingin mengusulkan satu usul yang bagus. Setelah digambarkan ke kanan kemari, atau ke sana kemari, panjang lebar, kamu tunggu enggak keluar dalil, tanya. Sebentar. Ini siapa yang bersamamu dari para ulama? Atau setelah dijawab, ada Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ternyata ulamanya tidak ma'ruf. Sebentar. Apa dalilnya? Apakah ada salaf yang berbicara seperti itu? Sehingga selamat. Tidak mudah tertipu. Asruna, asr kita ini dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, asrul ahwa'i wa asrul jahli. Zaman hawa nafsu, zaman kebodohan, asru ikhtilat al-alim ba'dihim bi-ba'd. Zaman tercampurnya ulama yang kayak gini dan ulama yang kayak gitu. Ulama rabbaniin dan orang yang diulamakan tercampur hari ini. Fal fiqhu fihi ismatun min ad-din. Ismatun fid-din min al-fitan. Wa kama qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, bahwa fiqh fid din, memahami agama, mempelajari agama dengan dalil-dalilnya, dengan ucapan para salafus saleh, ini perlindungan, tameng yang melindungi kita dari fitnah, fitnah yang melindungi kita dari fitnah, fitnah dari zukhrufal qawli ghurura, dari zukhrufal qawli ghurura, dari ucapan-ucapan yang dirangkai tapi menipu. Juga ada satu lagi yang perlu kita hati-hati, karena kadang orang yang banyak hafal belum tentu faqih. Khamilina'azakumullah, yang tidak hafal tapi dia faqih, ada yang demikian. Sehingga barakallahu fikum, tidak heran kalau beberapa sahabat ada yang tidak hafal Quran, dan itu tidak jadi celah buat mereka karena mereka berupaya dan berusaha, tetapi mereka faqih. Khamilina'azakumullah. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, qala ya qad yakunul insanu katsirul hifz. Ini ucapan beliau rahimahullah hafizahullah. Kadang-kadang orang banyak hafalannya, lakin laisa indahu fahmun, tetapi dia tidak memiliki pemahaman. Fayakunu huwa wal ammi sawa, maka akhirnya orang ini dengan orang awam sama. Dia hafiz, hafiz Quran. Dan kamu lihat ahlul ahwa, ahlul bidah, masya Allah, dalam masalah hafalan Quran mereka ahlinya. Dalam masalah qiraah tujuh mereka ahlinya. Apakah mereka faqih? Tidak faqih. Demikian pula ketika menghafal kitab-kitab hadis, mereka hafal. Apakah mereka faqih? Paham? Tidak. Khamilina a'azakumullah. Kalau hafal sekian banyak ilmu tapi tidak faqih, maka huwa wal ammi sawa, berarti dia dengan orang awam sama. Sama-sama tidak paham, sama-sama tidak faqih. Bal rubbama yakunul ammi ahsan minhu, bahkan bisa jadi seorang yang awam tadi lebih baik dari dia. Kenapa kira-kira lebih baik dari dia? Limadha? Li'annahu yatawaqqaf, karena orang yang awam biasanya yatawaqqaf, berhenti, enggak berani dan menyatakan saya enggak tahu. Itu orang awam. Tapi orang yang hafid tadi tetapi tidak faqih, merasa saya orang yang alim, padahal jahil. Tidak paham dia. Apa yang dihafalnya dia enggak ngerti. Apa yang dihafalnya dia enggak paham. Khanifidina azakumullah. Ada seseorang yang dijuluki himarul furu' di zaman para ulama. Padahal itu jauh lebih baik dari orang-orang sekarang. Tetapi dijulukinya himar, keledai furu'. Furu' itu kitabnya, bahkan kitab besarnya madhab Hanabilah. Yang maknanya furu' al-Hanabilah adalah cabang-cabang dari pembahasan fiqih Hanabilah, sekian jilid. Orang ini hafal, kalimat per kalimat. Hafal, tapi tidak faqih. Sehingga tidak dikatakan ulama. Bahkan dijulukinya himarul furu', keledai pembawa furu'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya enggak pantas julukan itu, enggak tepat, karena dia bagaimanapun juga bukan orang sesat. Kalau orang sesat mungkin dikatakan himar, dia bukan orang sesat. Tapi dijuluki begitu kenapa? Karena para ulama memanfaatkannya sebagai buku, buku yang berjalan. Sehingga kalau dia membawa kitab sekian jilid berat, lebih baik bahwa dia, ya fulan ta'al, ikut saya safar. Untuk apa? Difungsikan sebagai kitab. Kalau dia mengingat masalah, membahas, pengen tahu apa yang ada dalam kitab furu', maka dia berkata pada orang tadi, ya fulan, madza qala sahibul furu'? Ya fulan, apa kata penulis furu'? Qala rahimahullah. Dibaca sama dia, lancar. Hafal dia. Ya cuma itu kelebihannya. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya dan memakluminya. Khonifina azakumullah, kalau seperti itu saja masih berfaedah. Kenapa masih berfaedah? Karena dalam keadaan dia bisa difungsikan sebagai buku. Ta'al, baca. Apa kata fulan dalam masalah ini? Dia baca. Apa kata fulan dalam masalah itu? Dia baca. dari luar kepala, hafal, bukan membaca. Qulina a'udzubikumullah. Tetapi yang lebih parah adalah orang-orang yang memahami kitab tadi dan hafal, tetapi sayang sekali dia pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitab itu, bahkan menyimpang jauh. Maka kata Syekh, orang yang awam kadang-kadang lebih baik daripada mereka. Kenapa? Li'annahu yatawakof. Orang yang awam tadi berhenti, enggak berani berbicara. Saya enggak ngerti, saya enggak tahu. Wa ya'rif jahlahu, menyadari kebodohannya. Wa hadza, sedangkan yang hafal-hafal tadi ternyata tidak faqih, la ya'rifu annahu jahil. Dia tidak menyadari kalau dirinya jahil. Saya ini alim, saya ini kiai terkenal, saya hafal buku ini, kitab itu. Bayangkan. Padahal dia mubtadi' dhal, jahil, enggak mengerti tauhid, enggak mengerti fiqih. Apa jadinya? Lebih banyak menyesatkan. Jangan tertipu dengan kampanye mereka. Biasanya kampanyenya seperti itu. Wah, Habib ini hafal 7000 hadis. Habib yang ini hafal 70 kitab. Maaf, saya tidak tertarik. Dengan hafalan sebanyak apapun, kalau dia tidak memahami dengan benar Quran wa sunnah. Maaf, kita tidak tertipu dengan hafalan sebanyak apapun, kalau dia tidak menjalani jalan tauhid wa jalan sunnah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim? Rubba muballagin aw'a min sami'. Rubba muballagin aw'a min sami'. Bisa jadi orang yang mendengarkan atau orang yang mendapatkan riwayat lebih faqih dari yang mendengar langsung. Disuruh oleh Nabi SAW untuk menyampaikan, falyuballighul syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena kadang-kadang yang langsung mendengar dan yang disampaikan kepadanya riwayat, ternyata yang disampaikan kepadanya riwayat lebih faqih. Rubba muballighin aw amin sami'. Atau sebaliknya, rubba hamil fiqhin ghairu faqih. Bisa jadi ada pembawa fikih tapi tidak faqih. Seperti tadi yang dijuluki dengan himarul furu' rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu. Rubba hamil fiqhin ghairu faqih. Bisa jadi ada pembawa fikih tapi dia tidak faqih. Apa maknanya pembawa? Penghafal. Dia hafal. Maka barakallahu fikum. Kata Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, tanyakanlah, apakah ada salafnya? Hal qalahu ahadun minas salaf? Apakah ada salah satu salaf mengatakan seperti itu? Aw lam yaquluhu. Qala ibn a'azakumullah. Syekh Shalal Fauzan menyatakan, hadza ma hadzartu minhu marrat. Ini yang aku peringatkan berkali-kali. Kata beliau, aku peringatkan berkali-kali. Aku katakan, la tuhdisu ijtihadat. Jangan kalian mengadakan istihad-istihad baru. Wa ara, pendapat-pendapat baru. Wa aqwalan wa ibarat, ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan baru. Yang lam tasbiqu ilaiha, yang tidak pernah ada. Lam tusbaqu ilaiha, yang tidak pernah didahului oleh salaf. Lihat ucapan beliau yang berkali-kali, bukan sekali. Hati-hati, jangan mengada-adakan pendapat baru, jangan mengada-adakan ijtihad baru, jangan mengada-adakan ucapan-ucapan baru atau ungkapan-ungkapan baru yang tidak ada dari salaf, yang enggak pernah didahului oleh para ulama, enggak pernah didahului oleh para salafus saleh. Qanabina'azakumullah, alhamdulillah. Para ulama sangat jeli ketika mereka mengatakan, hizbiyun menyatakan, kalau kita memperingatkan bahaya ahlul bid'ah, harus adil dong. Sampai di sini kita masih paham adil, memang banyak dalilnya. Harus adil dong. Tapi kalimat berikutnya apa? Harus adil, jangan kejelekannya saja yang disebut. Sebut pula kebaikannya. Mereka sesat, tapi memiliki keutamaan ini, keutamaan itu. Itu namanya adil. Yang namanya adil itu adalah hendaklah seimbang, muwazanah. Keseimbangan antara cercaan dengan pujian. Dicerca, tapi dipuji. Dipuji, tapi dicerca. Baik. Mereka mengadakan ungkapan baru. Alhamdulillah para ulama jeli. Dari mana itu kalian ucapkan seperti itu? Ada dalilnya dalam ayat ini, dalam ayat itu. Ternyata tidak tepat pendalilannya. Maka ditanyakan kembali, bagaimana, apakah pernah ada salafnya yang menyatakan harus menyebutkan kebaikan? Kalau kadang-kadang menyebutkan kebaikan mereka, mungkin ada. Tetapi itu pun bukan dalam rangka memuji mereka. Justru dalam rangka mencerca. Mereka itu hafal Quran, tetapi kenapa mereka mengadakan kebidahan-kebidahan? Apakah saya memuji dia hafal Quran? Bukan. Tapi untuk menunjukkan betapa jeleknya dia. Hafal Quran tetapi tidak memahaminya. Akhlak-akhlak mereka bicarakan, tetapi akidah mereka menyimpang. Bukan kita memuji mereka akhlaknya sama sekali. Tetapi mereka ini, Hizbiyun, mengatakan harus, wajib menyebutkan kebaikannya. Barang siapa yang mentahzir dari ahli bid'ah tapi tidak memuji kebaikannya, berarti dia pengkhianat, tidak adil katanya. Bayangkan, berarti para ulama mengkhianat. Berarti para imam-imam terdahulu pengkhianat. Berarti bahkan dalam hadis-hadis, Rasulullah menyatakan jeleknya khawarij, dikatakan pengkhianat. Ketika menyatakan dengan syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Demikian pula bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah mencerca satu kaum dan mereka tidak disebutkan kebaikannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, para ulama sangat jeli, sangat teliti, sehingga dibantah mereka. Dan dikatakan, dibuktikan bahwa ucapan mereka muhdats, ucapan mereka baru. Di antara apa yang didapatkan dari salaf, dari prinsip-prinsip salaf, adalah hendaklah kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa Rasulullah. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Semua ucapan siapapun, kecuali ucapan Rasulullah SAW. Ini dari salaf. Wa min usulihim, dan juga di antara dasar-dasar mereka, prinsip-prinsip mereka, adalah apa yang diucapkan oleh para ulama, para imam-imam seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Idza khalafa qawli qawla Rasulillah fadribu qawli 'ardal ha'id. Kalau ucapanku menyelisih ucapan Rasulullah, maka lemparkan ucapanku ke dinding. Artinya, demikian pula ucapan yang lain. Kalau setelah ditanyakan dari mana dalilnya, apa salaf, siapa salafnya, ternyata bertentangan dengan sunnah, maka lemparkan ke dinding. Kalau ucapan Imam Syafi'i saja, oleh beliau sendiri mengatakan, lempar ucapanku ke dinding, apalagi ucapan orang lain. Apalagi ucapan kiaiyat, para kiai. Kalau bertentangan dengan sunnah, lemparkan ke dinding. Lalu bagaimana kalau ucapannya Ustaz Muhammad? Lemparkan ke dinding, kalau bertentangan dengan sunnah. Barakallahu fikum. Tidak diperintahkan untuk taklid pada siapapun. Min usulihim, di antara prinsip-prinsip mereka adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah. La tuqalliduni wa la tuqallid malikan wa la al-auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Kata Imam Ahmad, jangan kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam al-Auza'i. Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah dari mana mereka mengambil. Dan ini ikhwan fillah na'azakumullah, sama dengan apa yang sedang kita bahas dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Yaitu, hendaklah, jangan terburu-buru terima. Tanyakan apa dalilnya, tanyakan siapa salafnya, siapa ulamanya. Kalau ternyata ucapan ulama, tanyakan apa dalil-dalilnya. Sehingga kita tidak taklid. Karena beberapa orang yang dianggap ulama, ternyata bisa berubah. Bahkan Al-Qasimi, disebutkan oleh Syekh Rabi'i hafizahullah, contoh, yang tadinya dia Masya Allah berbicara sunnah, sunnah, sunnah. Ahli sunnah. Bahkan membela dari ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah. Tapi berujung dengan kesesatan, sampai berakhir dengan ateis. Berarti tidak mustahil seorang yang hari ini ahli sunnah ternyata berubah jadi ahlul bid'ah. Tidak mustahil berubah sampai menjadi sesat dan keluar dari Islam. Yang berilmu ya, bisa terjadi, apalagi yang di bawahnya. Apalagi yang di bawahnya, apalagi yang di bawahnya. Sehingga ihdhar, fanzur, ahli zamanika khassah, khususnya orang-orang di zamanmu kalau berbicara, ya, periksalah, ya, selidikilah, tanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk tasabbut. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.